Time for a love going along, bien cae. Kau no masane, aku si tiwae. Ngapoti presto anyaru, lalu kau tinggalkan aku, tersakiti sendiri di malam ini. Campakan diri.